demikian juga misalnya perubahan pada isim dari mufrad ke musanna ke jamak tasjid. Ini lighoradin apa? Ma'nawi. Lighoradin ma'nawi. Nah, ini pengertian ilmu shorof. Ilmun yubhadhu fi an ahkami bunyatil kalimah al-arabiyyah. Bunyai surah al-kalimah al-arabiyyah. Huruf-hurufnya, susunan hurufnya, harakatnya, sukunnya. Wa ma li hurufiha min asalah wa ziyadah wa sihwa i'lal wa syumidhali. Wamadu'un dan pembahasannya yang dibahas dalam ilmu sharaf adalah isim mutamakin, isim mu'rab. Yang masuk dalam pembahasan sharaf adalah isim mu'rab. Wal fi'lil mutasarrif dan fi'il mutasarrif. Isim mu'rab keluar dengannya apa? Isim mabni. Tidak masuk dalam pembahasan sharaf. Fi'il mutasarrif keluar dengannya fi'il apa? Jamid. Fi'il jamid. Yang masuk dalam bahasan sharaf. Dan yang dibahas dalam sharaf terjadi perubahan-perubahan biasanya apa? Isim mutamakin dan fi'il nasab. Fala ibhadhu 'anil asma'il mabniyah wala al-af'alil jamidah wala 'anil huruf. Sehingga tidak dibahas dalam ilmu sharaf isim-isim mabni, tidak pula fi'il-fi'il jamid, tidak pula huruf. Yang dimaksud dalam bahasan sharaf adalah al ismul mutamakin wal fi'lul mutasarrif. Wasarfu min ahammil ulumil arabiyah. Dan sarf termasuk di antara ilmu bahasa Arab yang sangat penting. Ilmu-ilmu alat bahasa Arab banyak. Macam-macamnya bidang-bidangnya. Ilmu sarf, ilmu nahwu, ilmu balaghah, khat, imla, ilmu arud, syair-syair dan seterusnya. Dan di antara yang paling penting dari ilmu-ilmu tersebut adalah ilmu sharaf dan ilmu nahwu, yang sangat penting. Li'anna 'alaihi al-mu'awwal fi dhabti siyaghil kalim. Karena pada ilmu sharaf ini jadikan sandaran awal, jadikan sandaran rujukan dalam mengetahui bentuk-bentuk kalimat. Untuk menjaga oleh dengan pas dhabt bentuk-bentuk kalimat siyaghil kalim. Wa ma'rifat tasghiriha dan mengetahui sigah-sigah kalimat dengan ilmu sharaf. Dimengaji mengetahui tasghirnya, cara mentasghir kalimat, wa nisbah ila dan cara menisbahkan kepadanya, wal ilm bil jumu'il qiyasiyah was sam'iyyah dan juga mengetahui jamak-jamak yang qiyasi yang sesuai dengan kaidah dan sama'i dan yang terbatas sesuai yang didengar dari Arab. Wasyada yang syada keluar dari kaidah. Nah, ini dipelajari dalam ilmu sharaf. Nah, mengenai jamak, misalnya jamak taksir, mana yang kiasi, mana yang sama iman yang syada, jamak taksir, jamak anad salim, jamak mudakar salim. Nah, mana yang sesuai dengan apapun syarat-syaratnya, mana yang tidak. Dan yang namanya kaidah hampir dalam semua bidang biasanya kaidah itu mabni alal aktsariyah, dibangun sesuai dengan yang lebih dominan, yang banyaknya. Hampir semua kaidah biasanya pada umumnya dibangun alal aktsariyah wal aghlabiyah, yang terbanyak, yang dominan. Karena terkadang ada beberapa individu yang keluar dari kaidah tersebut. Ini namanya kaidah biasanya pada umumnya alal aktsariyah wal aghlabiyah. Sehingga terkadang apa, ada yang beberapa individunya, afradnya ada yang keluar dari kaidah tersebut. Bagi dalam masalah ini nahwu, masalah lughah, mungkin juga fikih, bahkan tak ada masalah akidah, kadang juga ada yang keluar dari kaidah. Ya, misalnya dalam masalah fikih misalnya. Hukum asal misalnya berkurban sebelum apa, berkurban di antara syaratnya apa, harus musinnah. Harus musinnah atau jeda' dari dha'an. Tidak sah selain ini. Hukum asalnya. Tidak ada yang keluar dari kaidah ini, hukum asal ini. Seorang sahabat zaman Rasulullah, pamannya Anas bin Malik, dia menyembelih hewannya, kambingnya sebelum sholat Id. Dan ketika disampaikan Rasulullah, bahwasanya sembelihanmu apa? Daging biasa, tidak sah. Kemudian sahabat itu menanyakan kepada Rasulullah, memiliki kambing yang belum cukup umurnya. Memiliki kambing yang belum cukup umurnya, belum musinah, belum juga jadak. Tersadah bi anta wa lan tajzi an ahli ba'da. Sembelih khusus untuk kamu dan tidak sah selain kamu. Jadi kecualikan dari keumuman dan asal. Ingatnya dalam masalah akidah misalnya, orang-orang kafir tidak bermanfaat bagi mereka syafaat. Ini hukum asalnya. Yang namanya orang kafir tidak bermanfaat bagi mereka syafaat. Fa ma tanfa'uhum syafa'atu syafi'. Ada yang bermanfaat siapa? Ini keluarkan apa? Abu Thalib namanya. Mendapatkan syafaat, diringankan azabnya. Walaupun tidak sampai keluar Nabi dari neraka, namun dia mendapatkan syafaat. Nah, keluar dari umman tadi. Orang kafir tidak bermanfaat bagi mereka syafaat. Demikiannya dalam masalah nahu, masalah sorof, terkadang ada kaidah-kaidah yang dibangun ala aksariyah dan terkadang ada individu yang keluar dari kaidah tersebut. Nah, dan untuk mengetahui kata beliau di sini di antara ilmu faedah ilmu sorof, mengetahui jamak-jamak mana yang kiasi, mana yang sama'i dan mana yang syad dan yang keluar dari kaidah. Wa ma'rifati ma ya'tari al-kalimat min i'dal, dan mengetahui apa yang menimpa kalimat ya'tari ghasyiyah. Yang menimpa kalimat masuk pada kalimat berupa i'dal, perubahan. I'dal. Perubahannya apakah dengan nakal dipindah hurufnya atau dipindah harokatnya atau diganti dirubah hurufnya atau bentuk-bentuk perubahan yang lainnya. Au idgham, atau terjadi idgham. Idghamkan huruf yang sama, dua huruf yang sejenis, yang pertama sukun sudah berharokat, idgham yang pertama ke yang kedua. Oh, ibdal atau ibdal, perubahan huruf. Perubahan huruf. Misalnya asalnya alif berubah menjadi waw, misalnya qatala. Ketika menjadi majhul menjadi apa? Qutila. Qatala berubah menjadi apa? Qutila. Alifnya berubah menjadi waw. Ibdal. Mughari dalik, dan selain itu. Minal usul, dari landasan-landasan, pokok-pokok dasar. Allati yajibu 'ala kulli adibin wa 'alimin an ya'rifa, yang wajib atas setiap adib, ahli dalam bidang sastra, dan setiap orang yang berilmu wajib untuk mengetahuinya. Khasyyat al-wuqu'i fi akhta', kan dikhawatirkan jika dia tidak mengetahui perkara-perkara ini, masuk dasar-dasar dalam bidang sharaf, jika dia tidak mengetahuinya dikhawatirkan akan terjatuh dalam kesalahan-kesalahan. Yaqa'u fiha katsirun minal muta'addibin alladziina la hadza lahum min hadzal 'ilmil jalil an-naafi'. Yang terjatuh padanya, pada kesalahan tersebut, banyak dari para muta'addibin, para sastrawan. ahli sastra yang mereka tidak memiliki bagian dalam ilmu ini yang mulia ini. Kata beliau, banyak dari ahli dalam bidang sastra, bahasa, keindahan bahasa, karena kurang ilmu yang tentang ilmu sorof, banyak terjatuh pada kesalahan-kesalahan. Nah, yang belajar ilmu sorof termasuk ilmu alat yang sangat penting, mempelajari perubahan pada kalimat itu sendiri sebelum tersusun dengan kalimat yang lainnya. Arba ilmu nahu, pelajari setelah kalimat tersusun dengan kalimat yang lainnya. Ilmu nahu, perubahan-perubahan akhir kalimat setelah kalimat tersebut tersusun dengan kalimat yang lainnya. Saya menjadi fa'in sebagai maf'ul bih, sebagai mubtada, sebagai khabar. Ini apa? Setelah tersusun dengan kalimat yang lainnya. Arabun sorof ada perubahan pada kalimat itu sendiri. Perubahan pada kalimat itu sendiri. Adapun nahun, pelajari perubahan akhir-akhir kalimat setelah tersusun dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Kemudian mawazinul af'al, timbangan-timbangan fi'il, mizan sarfi. Likulli fi'lin mizan yuzanu bih, setiap fi'il memiliki timbangan yang timbang dengannya. Cara menimbang dengan timbangan sarf, apakah itu fi'il ataukah isim, bagaimana cara menimbangnya. Wal mizanu yata'allahu min thalathati ahruf, timbangan tersusun dari tiga huruf. Timbangan sarf, mizanu sarfim, tersusun dari tiga huruf. Wahiyal fa, wal ain, wal lam. Fa, ain, dan lam. Ini huruf untuk menimbang setiap kalimat dengan timbangan sarf. Yang pertama disajarkan dengan fa, huruf yang kedua disajarkan dengan ain, huruf yang ketiga disajarkan dengan lam. Fayuqal, maka dikatakan misalnya, kataba ala wazni fa'ala, yaktubu ala wazni yaf'ulu, waktub ala wazni uf'ul. Wayuqal liharuf fa'ala mizan, huruf-huruf fa'ala disebut dengan mizan, timbangannya. Walima yuzanu bihadan, kalimat yang ditimbang dengannya dinamakan dengan mauzun, timbangan, dan yang ditimbang timbangannya adalah fa'ala, fa'ain wal lam. Mauzunnya kalimat yang ditimbang, apakah itu fi'il ataukah ism. Wa yusamma ma yuqabilu fa'al mizan min harfil mauzun fa'al kalimah, dan dinamakan yang sejajar dengan fa, timbangan dari huruf-huruf yang ditimbang, sebagai fa, kalimah. Misalnya tadi kataba, ada contoh di atas. Kataba, kaf ini sejajar dengan fa, maka kataba disebut, kaf disebut dengan apa? Faul kalimah. Wa ma yuqabilu 'ainah, 'ainah dari yang sejajar dengan ainnya disebut dengan ainul kalimah. Wa ma yuqabil lamah, lamal kalimah, dan yang sejajar dengan lamnya disebut dengan lam kalimah. Ya, misalnya kataba, mana fa kalimahnya? Kaf. Mana lam kalimahnya? Lam kalimahnya ba. Mana ain kalimahnya? Ta. Nah, ini sejajar dengan fa disebut dengan faul kalimah. Sejajar dengan ain disebut dengan ainul kalimah. Sejajar dengan lam disebut dengan lamul kalimah. Fa idza qulta, fa in qulta, jika kamu katakan kataba, fa takunul kafu fa al kalimah wa ta'u ainaha wal ba'u lamaha. Kataba, kaf sebagai fa kalimah, ta sebagai ainnya, dan lam, ba sebagai lam kalimah. Demikian juga fi'il-fi'il yang lainnya. Misalnya jalasa, mana fa kalimahnya? Jim. Mana lam kalimahnya? Sin. Mana ain kalimahnya? Lam. Nah, wajib an yakuna al-mizan mutabiqan lil-mauzun, dan yang namanya timbangan harus mencocoki yang ditimbang. Timbangan harus mencocoki kalimat yang ditimbang. Harakatan wa sukunan wa ziyadata ahruf, dari segi harokatnya, sukunya, dan tambahan hurufnya. Harus mencocok. Jika ditimbang berharokat, maka timbangannya juga berharokat. Jika ditimbang sukun, maka timbangannya juga sukun. Jika yang ditimbang ada huruf tambahan, maka pada timbangannya pun juga ada huruf tambahan. Harus mencocoki, timbangannya harus mencocoki yang ditimbang. Mizan harus mencocoki mauzun. Fa in qulta, jika kamu katakan karuma kanat ala wazni fa'ula. Karuma wazannya apa? Fa'ula, nah, harus mencocoki. Harokatnya, sukunnya, nah, harus mencocoki. Karuma ala wazni fa'ula. Wa in qulta akrama al kanat ala wazni af'ala. Akrama mengikuti wazan apa? Af'ala. Sebagaimana pada timbangan ada tambahan hamzah sebelum fa kalimah, maka pada timbangan juga ditambah hamzah sebelum fa. Akrama ala wazni af'ala. Wa in qulta kasara, jika mengatakan kasara kanat ala wazni fa'ala. Kasara wazannya apa? Fa'ala. Wa in qulta, dan jika kamu katakan in kasara kanat ala wazni in fa'ala. Sebagaimana pada timbang, pada yang ditimbang ada tambahan hamzah dan nun di awal sebelum fa, sebelum faul kalimah, maka dibikin juga pada timbangan ditambah hamzah dan nun sebelum fa-nya. In kasara ala wazni in fa'ala wa halum majra, demikian seterusnya. Ihmar wazannya apa? Allah. Apa? Allah. Naam, if'al. Ihdaudaba wazannya apa? Oh. Ihdaudaba. Ihdaudaba. If a if. Nak awal. Naam, if au ala. Ndak eh ranjama. Zannya apa? Ihran jama. Nah. Ihran jama. Naam, if'an lala. Dak iswadda. Azannya apa? Iswadda. Hmm? Tambahannya apa? Alif, hamzah dan lam. Lam. Nah, tad'if lamnya. Nah, itu wazannya apa? Alif. Nah, iswadda. Wazni if anda. Istaqama. Istaqama. Apa? Istaqama. Istiqomah wazannya. Istaf'al. Naam, istaf'ala. Madda wazannya apa? Fa'ala. Ha? Fa'ala. Fa'ala. Bukan fa'ala, tapi fa'ala. Tadi yang istiqomah panjang kok ya? Nanti ada yang sama. Insyaallah dia ada nomor pertama. Ya, panjang kok tadi masih istaqal. Asalnya istaqwama. Istaqwama asalnya ba istaqwama. Jadi ilal. pindahan harokat dan perubahan huruf. Ya? Seperti kalau kawan asal. Istaqoma sama istaqoma. Nah, ini namanya timbangan, harus mencocoki yang ditimbang dari segi harokat, sukun dan tambahan huruf. Tambahan. Kemudian wa idza kanat ziyadatu nashi'atan an takrari harfin min usulil kalimah. Jika tambahan muncul pengulangan huruf dari huruf asli kalimat, huruf asal kalimat, qurira ma yuqabilu fil mizmah, maka diulang pula yang sejajar dengannya pada timbangannya. Jika pada kalimat ini ada pengulangan huruf dari huruf aslinya, maka pada timbangan yang sejajar dengannya, huruf asli timbangan juga diulang, ditambah, diulang. Misalnya mithlu 'allama, 'allama yang ditambah, yang diulang huruf tertak pada apanya? Fa, fa kalimah ain atau lam? Apa? Nam, ain kalimahnya. Maka pada timbangan ainnya yang diulang, yang ditambah. Ainnya yang ditad'if. Di 'allama 'ala wazni fa'ala. Ini jika huruf tambahannya adalah pengulangan dari huruf aslinya, maka diulang pula pada timbangannya yang sejajar dengannya. Nilai ihmar yang diulang yang mana? Yang ditad'if? Lam fil. Lam kalimah. Maka lam mizannya juga yang diulang. Takdir tabu'if ala wazni if'ala, walaupun apa jenis huruf tambahannya berbeda. Pada yang ditimbang ihmaro, huruf tambahannya apa pada tabu'ifnya tadi? Alif dan nah, hamzah, alif dan apa? Ro, salah satu ro-nya adalah tambahan. Yang ditambah pada yang terakhir itu adalah ro-nya kan, tambahannya ro. Tapi pada timbangan ditambah apanya? Lamnya. Nah. Salah satu lamnya tambahan. If'ala. Ini jika tambahannya adalah pengulangan dari huruf aslinya. Adapun jika tambahannya bukan pengulangan huruf asli, maka ditambah jenis huruf tersebut sesuai huruf tambahan tersebut. Jika huruf tambahannya bukan pengulangan huruf asli, maka ditambah pada timbangan sama huruf tambahannya. Ditambah hamzah, timbangan juga ditambah hamzah. Ditambah nun, huruf tambahannya nun, ditimbangan tambah juga nun. Ini jika tambahannya bukan pengulangan huruf asli. Kayak misalnya tadi, inkasar. Tambahannya apa? Huruf tambahannya hamzah dan nun. Hamzah dan nun ini bukan pengulangan huruf asli. Maka huruf tambahan ini sendiri pula ditambah pada timbangan. In kasara ala wazni in fa'ala, ditambahkan juga hamzah dan nun. Adapun yang di bawah ini tambahannya apa? Pengulangan huruf asli. Jika tambahannya adalah pengulangan huruf asli, maka yang ditambah pada timbangan bukan huruf tambahan itu sendiri, tapi apa? Kalimat yang sejajar dengannya pada timbangan itu yang diulang. Jika yang ditakror misalnya ain kalimah, maka ain timbangan itu yang diulang. Jika yang ditambah adalah takror lam kalimah, maka lam timbangan itu yang diulang. Bisa dibedakan ya, yang namanya huruf tambahan pada timbangan, nah pada yang ditimbang itu ada dua macam. Ada yang bukan pengulangan huruf asli, pengulangan huruf bukan pengulangan huruf asal kalimat, asli kalimat, dan yang kedua pengulangan huruf asli kalimat. Kemudian wa idza kanatil kalimah ruba'iyyah aw khamasiyyah, Apabila kalimat yang ditimbang adalah 4 huruf atau 5 huruf, qubilal harf ar-rabi aw al-khamis bi taqrir lam. Maka disejajarkan huruf yang keempat dan yang kelimanya dengan mengulang lamnya. Jadi timbangannya kan fa'ala. Jika setelah ditimbang masih ada huruf lebihnya belum ditimbang, huruf keempat belum ketimbang, maka ditambahkan lagi apa satu? Lam. Kalau masih ada huruf kelima, tambahkan lagi satu lam lagi. Misalnya ja'farun. Ja'farun. Ditimbang dengan fa'ain lam. Fa'la. Kan masih ada lagi ra yang belum ketimbang, tambah lagi lam satu lagi. Ini ja'far ala wazni fa'lalun. Fa'lalun. Kalau safar jalun. Safar jalun. Fa'lalun. Fa'lalun. Khumasi ini apa? Kalau yang mujarrad ini khusus ada pada isim. Kalau khumasi mujarrad adanya hanya pada isim. Ada fi'il mazid, adanya mazid khumasi. Karena fi'il mujarrad paling banyaknya 4 huruf. Fi'il mujarrad paling banyaknya tersusun dari 4 huruf. Adapun isim mujarrad paling banyaknya 5 huruf. Adapun mazid, baik fi'il mazid, isim mazid, paling banyaknya semuanya 6 huruf. Baik itu salati atau rubai, paling terbanyaknya tersusun dari 6 huruf kalau fi'ilnya. Adapun isim paling banyaknya 7 huruf, tersusun dari 7 huruf. Mazid. Misal contohnya dahroja ala wazni fa'lala. Dal disejajarkan dengan fa, ha disejajarkan dengan ain, ra disejajarkan dengan lam. Masih ada jim belum tertimbang. Ditambah lagi satu lam. Dahroja ala wazni fa'lala. Ihran jama ala wazni if'an lala. Ihran jama ini rubai dengan tambahan 2 huruf, hamzah dan nun. Hamzah dan nun. Maka pada timbangan juga ditambahkan huruf tambahan ini. Karena hamzah dan nun kan bukan pengulangan huruf asli. Maka huruf tambahan itu sendiri persis namun sama ditambahkan juga pada timbangannya. Ihran jama ala wazni if'an lala. Dia sebagai tambah bukan pengulangan maksudnya. Apa? Maksudnya bukan pengulangan. Iya, bukan pengulangan huruf asli. Tambahan di luar huruf asli. Kemudian wa idza kana dal kalimatu mazidatan bi harfin akthar min harfi ziyadah. Apabila kalimat ditambah dengan salah satu huruf atau lebih dari huruf tambahan, wayal huruf allati tajma'uha kalimat sa'altumuniha, yaitu kalimat yang terkumpul pada kata sa'altumuniha. Ini kalimat-kalimat yang banyak digunakan sebagai tambahan. Sa'altumuniha. Kubilatil huruful asliyah bil fa wal ain wal lam. Maka disejarkan huruf aslinya dengan fa, ain dan lamnya. Wazidat fil mizanil huruful zaidah kamahi. Dan ditambahkan pada timbangan huruf tambahan sama huruf timbangannya. Diharokat dengan harokat-harokat. Nah, jika huruf tambahannya salah satu dari 10 huruf tambahan ini sa'altumuniha, maka huruf aslinya disejajarkan dengan fa, ain dan lam. Adapun huruf tambahannya ditambahkan sama hurufnya, ditambahkan pada timbangannya. Sama hurufnya sama juga posisinya. Ya misalnya tambahannya hamzah sebelum fa, sebelum fa kalimah, maka pada timbangan juga ditambahkan hamzah sebelum fa-nya. Atau tambahannya alif setelah ain kalimah, maka alif juga ditambahkan pada timbangan setelah ainnya. Wa ala dhalika takunu kalimah ahsan, maka atas dasar ini kalimat ahsana ala wazni af'ala. Karena tambahannya apa? Hamzah. Hamzah salah satu dari sa'altumuniha. Tambahnya hamzah sebelum fa kalimah. Maka pada timbangan ditambah juga hamzah sama hamzah sebelum fa timbangannya. Ala wazni af'ala. Wa kalimah syaraka. Tambahannya apa? Alif setelah apa? Setelah fa kalimah. Maka ditambah juga alif pada timbangan setelah fa. Ala wazni fa'ala. Syaraka ala wazni fa'ala. Wa kalimah ihsan kara. Tambahannya apa? Hamzah, sin dan ta. Hamzah, sin dan ta. Semuanya sebelum fa kalimah. Maka pada timbangan juga ditambahkan tiga huruf tambahan ini. Hamzah, sin dan ta sebelum fa-nya. Istankara ala wazni istaf'ala. Istaf'ala. Nah, ini yang telah kita sebutkan tadi, yaitu jika ada huruf tambahan pada kalimat yang ditimbang, ada dua keadaan. Yang pertama, huruf tambahan tersebut adalah pengulangan huruf asli. Pengulangan huruf aslinya. Maka diulang pula pada timbangan yang sejajar dengan kalimat yang ditimbang. Jika yang diulang ain kalimah, maka ain timbangan diulang. Jika yang diulang adalah lam kalimah, maka lam timbangan yang diulang. Kita ain akhar. Yang kedua, jika tambahannya adalah bukan pengulangan huruf aslinya, tapi salah satu dari 10 huruf tambahan yang masyhur dalam kalimat sa'altumuniha. Maka ditambahkan pula pada timbangannya dengan jenis huruf tambahan tersebut sesuai dengan tempatnya. Kemudian jika hudifa huruf min kalimatil mauzuna hudifa ma yuqabilu fil mizan. Apabila terjadi pembuangan dari huruf kalimat yang ditimbang, maka dibuang pula pada timbangannya. Jika terjadi pembuangan pada kalimat yang ditimbang, maka pada timbangannya juga dibuang huruf yang sejajar dengannya. Contohnya wa ala hadza kun kalim khudh. Atas kaidah ini kalimat khudh fil amr dari akhadha ya'khudhu khudh. Wazannya apa? Ala wazni ul. Karena khud, apa yang dibuang? Fa kalimahnya dibuang. Asalnya kan akhod, hamzah yang dibuang. Khud. Hamzahnya dibuang. Hamzah, fa kalimah. Maka pada timbangannya juga, fa-nya juga dibuang. Kalau dikatanya khud, wazannya apa? Katakan apa wazannya? Ul. Khud ala wazni ul. Wa fil amr ki dan fil amr ki. Wazannya apa? Ala wazni i. Karena dibuang fa dan lam kalimahnya. Maka demikian juga pada timbangannya, fa dan lamnya juga dibuang. Yaqi ala wazni i. Nah, ini jika perubahannya adalah pembuangan huruf. Nah, pembuangan huruf pada yang ditimbang. Maka timbangannya juga terjadi pembuangan sesuai huruf yang sejajar dengannya. Wa qa yaqi qi. Oke, hamzah. Wa qa yaqi ki. Wiqa ya. Dan jika perubahannya adalah perubahan harokat, jika terjadi perubahan pada kalimat yang ditimbang perubahan harokat, maka yang ditimbang adalah harokat aslinya sebelum terjadi perubahan. Kayak misalnya qala. Qala ala wazni fa'ala. Karena asalnya qala apa? Qawala. Adapun qala sekarang itu wazannya fa'ala. Qala karena alif kan sukun ya. Yang namanya alif itu selamanya di sukun. Jadi qala kalau timbangan yang sekarang ini apa? Fa'la. Tapi yang ditimbang adalah harokat sebelum dari perubahan. Jadi kalau perubahannya adalah perubahan harokat pada kalimat yang ditimbang, maka yang ditimbang adalah harokat sebelum terjadi perubahan. qala ala wazni fa'ala, qala ala wazni fa'ala. Tadi juga madda, madda ala wazni apa fa'ala, karena madda asalnya apa, madada, asal harokatnya di fathah madada, yang ditima adalah harokat sebelum tadi perubahan madada. Begitu juga tadi itu apa, istaqoma, istaqoma. Kalau yang sekarang itu apa wazannya, apa istaqoma kalau yang sekarang ini? Istaqala. Apa? Istaqala. Ala. Hah? Istafa'ala. Istafa'ala. Istafa'ala. Kalau yang sekarang istaqam, tapi yang ditimba adalah harokat sebelum dari perubahan. Istaqama 'ala wazni istaf'ala, bukan istafa'ala. Ini jika perubahan pada yang ditimba adalah perubahan harokat, maka ketika ditimba ini adalah harokat sebelum terjadi perubahan. Ini di sini diterangkan cara-cara menimbang kalimat dan perubahan-perubahan yang terjadi pada kalimat yang ditimbang dan cara menimbangnya. Nah, kita ulangi kembali cara menimbang kalimat dengan mizan sharfi. Huruf yang pertama disejajarkan dengan fa, yang kedua disejajarkan dengan ain, yang ketiga disejajarkan dengan lam. Jika masih ada huruf lagi belum tertimbang, maka ditambah lagi apa? Lam. Jika masih ada lagi, tambah lagi satu, enam lagi. Nah, dan timbangan harus mencocoki yang ditimbang dari segi harokat dan sukunnya. Dan jika ada huruf tambahan pada kalimat yang ditimbang, tambahannya dua macam, ada pengulangan huruf asli dan bukan pengulangan huruf asli. Jika pengulangan huruf asli, maka diulang pula pada timbangannya tempat yang sejajar dengan kalimat yang diulang tersebut. Ini bukan jenis hurufnya, tapi apa? Tempat yang diulangnya, yang di mana? Ya misalnya allama, yang ditambahkan salah satu lam kan? Allam, yang ditambahkan apa? Salah satu lam pada ain kalimatnya. Bukan lam ini ditambahkan pada timbangannya, tapi apa? Yang sejajar dengannya pada timbangan. Sejajar dengannya adalah ainnya. Allama, yang sejajar dengannya adalah ain. Maka ainnya ini yang diulang pada timbangan. Allama ala wazni fa'ala. Ini jika tambahannya adalah pengulangan huruf asli. Namun jika tambahannya bukan pengulangan huruf asli, maka ditambah huruf itu sendiri. Huruf itu sama hurufnya ditambah pada timbangan sesuai dengan jenis huruf tambahannya dan sesuai dengan tempatnya. Nah, apakah di awal, di tengah, di akhir? Demikian juga di timbangannya. Tambah huruf itu juga sama, dan tempatnya juga sama, apakah di awal, di tengah, di akhir, sama. Kemudian jika terjadi pembuangan pada kalimat yang ditimbang, maka dibuang pula pada timbangan yang sejajar dengannya. Jika terjadi pembuangan, ada juga yang disebut sini, jika terjadi qalbul makani, perubahan tempat, perubahan posisi, maka terjadi pula perubahan pada timbangannya. Sebagai contoh misalnya wahid, wahidun, ini apa? Wazannya apa? Fa'ilun. Wahidun, wazannya apa? Fa'ilun. Tapi kalau al-hadi, al-hadi misalnya 11, yang 11, al-hadi asyar, al-hadi terjadi apa? Perubahan tempat. Yang tadinya wawu di awal sebagai fa kalimah, pada hadi, hadiyun, hadi, wawunya diakhirkan, dirubah menjadi ya dia. Wawunya yang tadinya fa kalimah di awal dirubah di akhir. Nah, maka terjadi pula perubahan pada timbangannya. Jika dikatakan hadi wazannya apa? Hadi ala wazni alif. Karena fa-nya tadi awal diakhirkan pada yang ditimbang, maka timbangan juga seperti itu. Di hadi ala wazni alif. Nah, ikhwan fi din rahimani rahimakumullah, ini yang kita pelajari pada sehari, cara menimbang kalimat dengan timbangan sharf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada anu sih